La waladalah, mengatakan pada diriku, ya, fulan di sini sebagai kinayah saja. Fulan tidak memiliki anak. Maka beliau mengatakan, wahal li ahadin minal walad mithla mali. Adakah seseorang yang punya anak seperti anak-anakku ini, yakni para tolaba, para murid. Beliau seorang guru, seorang imam, ya, seorang syekh, muallim, memiliki banyak pengikut dan memiliki banyak murid. Ini semua menegaskan kepada kita bahwasannya hak seorang guru begitu sangat besarnya. Sebagaimana kita dituntut untuk patuh kepada orang tua, demikian halnya bakti kita kepada guru-guru kita untuk senantiasa mengikuti arahan-arahannya dan bimbingannya. Kembali kepada ucapan Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullah, bal yakunu ma'ahu kal marid ma'at tabibil mahir. Bahkan hendaknya seorang talib bersama dengan gurunya umpama seorang yang sakit bersama dengan dokter yang mahir. Dokter yang memiliki kapasitas dan spesialisasi. Tentunya seorang yang sakit, dia akan pasrahkan penuh urusan daripada penyakitnya kepada sang dokter. Apapun arahannya, walaupun pahit. Jarang-jarang ada obat yang manis. Walaupun sakit, terkadang disuntik pakai jarum. Tetapi itu demi kebaikan, demi kesembuhan. Dan yang mengetahui adalah sang dokter. Bukan serampangan itu. Bukan sembarang beli jarum, jarum pentul kemudian digunakan nyuntik. Ya, tidak sembuh, justru akan semakin parah. Ada diagnosanya, ada dosisnya, ada takarannya. Sehingga walaupun terkadang mirip apa yang dilakukan, tetapi hasilnya akan jauh beda. Di saat yang ini melakukan berdasarkan arahan, yang ini melakukan hanya berdasarkan asal-asalan. Dan bagus sekali apa yang disebutkan di sini. Kal marid ma'at tabib. Ibarat seperti orang yang sakit bersama dengan tabib. Karena kebodohan adalah penyakit. Wa ayyuma al-marad. Apalagi yang lebih parah daripada penyakit al-jahl. Ya. Tentunya seseorang untuk bisa menyembuhkan daripada penyakitnya, sebagaimana tadi dokter juga harus memiliki kapasitas dan spesialisasi dalam bidangnya. Demikian halnya dalam perkara ilmu din. Harus benar-benar mencari seorang yang tobi probani. Bersandar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Tidak sebagaimana sebagian sufi, mereka membuat tamsil, ya, perumpamaan murid kepada guru ini sebagaimana kal mayyit amama ghasilih. Begitu. Kun ma'a syaikhik kal mayyit baina yaday ghasilih. Jadilah kamu bersama dengan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang mencuci jenazah, jenazahnya, ya, pencuci jenazah. Mayit yang tidak bisa gerak, tidak bisa ngomong, ya, dibolak-balikkan ke sana kemari, ya, manut saja namanya juga mayit. Atau seperti daun yang tertiup angin. Malah ikhtiar. Sama sekali tidak punya pilihan. Ya. Diumbang-ambingkan, ditiup ke sana, ditiup kemari. Tetapi kalimat yang lebih tepat, ibarah ataupun ungkapan yang lebih tepat adalah ini. Kal marid ma'at tabib al-mahir. Fayushawiruhu fima yaksiduhu wa yataharra ridahu. Dia berusaha terus meminta istisarah, arahan-arahan pada setiap apa yang dia maukan, dan senantiasa mencari keriduannya, keriduan daripada sang guru. Fima ya'tamidu, pada apa yang menjadi pilihannya, dia jadikan sandarannya. Wa yubalik fi hurmatih, dan benar-benar bersungguh-sungguh dalam menghormatinya, menghormati sang guru. Laisa minna man lam yujil kabirana, bukan termasuk kami orang yang tidak menghormati orang tua. Wa ya'rif li'alimina haqqah, dan tidak mengetahui hak daripada orang alim kami. Yujil kabirana ayahrim sahirana, begitu ya dalam hadis. Kepada yang lebih tua dihormati, kepada yang lebih muda disayangi, dan kepada orang yang berilmu diberikan haknya. Sehingga nanti yang ketiga itu kaitannya dengan hal ini. An-Nawawi menyatakan di dalam Majmu' Sharhul Muhadzab, wa yambagi an yandura muallimahu bi ainil ihtiram. Dan sepantasnya untuk memandang kepada muallimnya dengan pandangan penuh respek, penghormatan. Wa ya'taqid kamal ahliyati wa rujhani ala akthar tabaqati, dan meyakini akan kesempurnaan daripada penguasaan ilmu terhadap mayoritas daripada yang satu deretan dengannya, yakni ulama-ulama yang sejajar dengannya. Fa huwa aqrab ila intifa'ihi bihi wa rusukh ma sami'ahu minhu fi dhihni. Yang demikian itu akan lebih membawa kepada kemanfaatan dan akan lebih menghunjam akan apa yang dia dengar darinya, menghunjam pada benaknya. Ini nanti lebih lengkapnya pada adab yang ketiga. Wa Wa yataqarrab ilallahi ta'ala bi khidmatih. Dan taqarrab kepada Allah Ta'ala dengan memberikan pelayanan kepadanya. Berkhidmat kepada sang guru. Dan ini amalan yang ma'ruf dilakukan dari semenjak zaman salaf dahulu dan terus berlaku, bahwa seorang talib siap untuk berkhidmat kepada sang guru. Sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan bahwa guru kita ibarat orang tua kita, bahkan lebih daripada itu, maka tentunya sebagaimana kita berbakti kepada orang tua di saat berada di tempat sang guru, bakti kepada sang guru. Berkhidmat kepada sang guru. Wa ya'lam anna dhullahu li syaikhihi 'izzun. Dan dia tahu bahwa sikap dia seperti itu merupakan kemuliaan. Merendahkan diri kepada sang guru itu adalah izzun. Wa khudu'uhu lahu fakhrun. Wa anna khudu'ahu lahu fakhrun. Wa tawadu'ahu lahu rif'atun. Dan bahwa khudu'nya dia itu adalah kebanggaan. Ya, kepatuhan dia itu adalah kebanggaan. Tawadu'nya dia bahkan itu merupakan rif'ah, kemuliaan dan ketinggian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadu'a hadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang tawadu' karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Tawadhu kepada sang guru itu bukan kerendahan. Walaupun dirinya merendahkan diri memang. Tapi itu merupakan kebanggaan. Ma tawadhu ahadun billah illa rafa'ahu Allah. Allah yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ali bin Abi Thalib menyatakan, "La ya'rifu fadla ahli al-'ilm illa ahli al-fadl." La ya'rifu fadla ahli al-'ilm illa ahli al-fadl. Tidaklah mengetahui keutamaan ahli al-'ilmi kecuali orang yang memiliki keutamaan. Sering kita mendengar ulama kita menyatakan, "La ya'rif ahlul fadl illa dawu. La ya'riful fadl li dhil fadl illa dawu." Tidaklah mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang punya keutamaan. Seseorang bisa menilai keutamaan itu kan banyak ya. Ini dalam perkara agama. Dalam segala perkara. Perkara dunia pun sama. Ya. Orang melihat seseorang yang memperbaiki mobil misalnya. Maka orang yang awam dia tidak tahu menahu apa yang sudah diperbaiki itu. Tapi orang yang paham terhadap permobilan, perbengkelan, dia tahu, oh, itu Masya Allah. Orang ini kalau mengerjakan, cara mengerjakannya sudah benar. Metodenya sudah bagus. Garapannya juga mantap. Ya, dia langsung bisa mengetahui titik permasalahan dari kerusakan mobil tersebut. Karena dia dzaul fadl, dia memiliki keutamaan dalam perkara tersebut. Ya kan? Kalau orang awam terhadap perbengkelan ya pasrah bongkoan, fadl pokoknya antum bereskan itu. Taunya jadi. Dia enggak tahu kemampuan daripada si bengkel ini. Terkadang bisa pas kebetulan dapat bengkel yang baik, ya bagus hasilnya. Kalau bengkelnya jelek, ya sudah, merugi dia. Dalam pertanian juga sama. Dalam perikanan, podo. Dalam pembangunan, tidak berbeda, sama semua. Yang mengetahuinya adalah Dzul Fadl. Nama ya'riful fadla li Dzul Fadli dzawuhu. Sehingga kalau kita kok tidak dimuliakan karena ilmu yang ada pada kita, misalnya ya, maka orang tersebut juga bukan orang yang berilmu. Kita misalnya bersama dengan orang awam yang tidak mengenal kita misalnya, sebagai thalibul ilm. Ya, kita akan diperlakukan seperti awamun nas, karena mereka tidak kenal kita. Tapi orang yang mengenal, oh ini fulan thalibul ilm, dia memiliki ilmu, dia akan dimuliakan. Ya, diberikan kedudukan sebagaimana mestinya. Innama ya'riful fadl li dzil fadl dzawuhu. Dan ini ucapan Ali bin Abi Thalib, la ya'rifu fadla ahli al-ilmi illa ahlul fadl. Baik. Kembali kepada apa yang disebutkan di sini. Bahwa seseorang yang tawadhu kepada gurunya itu akan membawa kepada kemuliaan dan ketinggian derajat. Karena tawadhu merupakan salah satu daripada apa istilahnya, karakter ya, salah satu daripada karakter yang mulia yang ada, akhlakul karimah yang ada pada setiap muslim, yang dengan karakter ini seseorang akan mengenal kadar dirinya. Sehingga dia tidak akan terbinasakan oleh adanya sifat-sifat yang menafikan dari ketawaduan. Semisal al-kibr, kesombongan, al-ujub, bangga diri, al-ghurur, tertipu oleh kemampuan dirinya. Dan dia tidak kemudian tasyabba bima la yu'ta. Berusaha untuk mengokohkan sesuatu yang itu tidak ada pada dirinya. Karena dia mengetahui kadar dirinya dengan ketawaduannya. Dia mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Tawadhu itu asal katanya dari al-wadhu. Al-wadhu itu artinya ya, sesuatu yang diletakkan itu. Peletakan itu al-wadhu. Sesuatu yang diletakkan kan tentunya berada di bawah. Sehingga dari kalimat tawadhu itu sendiri sudah menunjukkan akan makna bahwa dirinya merasa berada di tempat yang rendah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka makna daripada tawadhu yang disebut oleh para ulama adalah idharut tanazzul anil martabah liman yuradu ta'zimahu. Idharut tanazzul anil martabah, menampakkan rendahnya daripada kedudukan terhadap ya, orang yang diinginkan untuk dia agungkan. Liman yurad ta'zimu, terhadap orang yang dia hendak hormati. Dalam hal ini adalah murid kepada gurunya. Sebagian lagi menyatakan tawadhu adalah tazallulul qulub lil 'allamil ghuyub. Ini kepada Allah semata kalau ini. Tazallul al-qulub, merendahkan hati, lil 'allamil ghuyub, terhadap zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat mulia ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran secara umum. Allah menyatakan, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan congkak, dengan sombong. Ya. Jalan dengan membusungkan dada, dengan langkah-langkah lebar, tampak terlihat dari cara berjalannya, cara berjalan orang yang sombong. Apakah dengan gedruk-gedrukkan kaki seperti itu akan bisa kemudian merekahkan bumi? Ya, jalannya kelihatan seperti itu. Allah menyatakan, innaka lan takhriqal ardo. Dengan cara jalanmu itu kamu tidak akan bisa ya merobek daripada bumi. Tahrik itu artinya merekahkan. Atau menembus juga bisa. Artinya tidak akan bisa kamu dengan cara jalanmu yang sombong itu untuk kemudian membuat bumi merekah. Walan tablughal jibala tula. Tidak pula dengan cara jalanmu seperti itu kamu kemudian menjadi besar, mengalahkan daripada tingginya gunung. Di hadapan gunung kamu masih sangat kecil. Ya. Lihat gunung Lawu sana itu. Pagi hari kelihatan Masya Allah kan. Ya. Berdiri mentereng. Sangat gagah. Terlihat padahal jaraknya puluhan kilometer dari kita. Kita lihat betapa sangat kokohnya dia. Itu saja enggak sombong gunung itu. Ya. Kepada Rabbul Alamin. Walan tablughal jibala tula. Tinggi badanmu tidak akan pernah akan bisa mencapai daripada gunung. Menyamainya janda. Lantas apa yang disombongkan? Juga Allah menyatakan, menghikayatkan daripada ucapan Luqman Al-Hakim, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau palingkan pipimu, melengos, memalingkan wajah kepada manusia, memandang dengan sebelah mata, menunjukkan akan kesombongan ya terhadap manusia, siapapun dia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap setiap orang yang mukhtal. Itu sombong secara fi'al. Secara penampilan dan tindakan. Perbuatan. Fakhur, sombong secara qaul, ucapan. Baik menyombongkan diri dengan penampilan, gagah-gagahan. Jalan dengan ya, langkah-langkah lebar, ngedur-ngedur bumi. Membusungkan dada. Ya. Ataupun dengan penampilan-penampilan, semisal pakaian yang menutup mata kaki, itu termasuk mukhtal. Ya. Makhilah. Rasul menyatakan, irfa izarak ila nisbisak fa'in abayit fa'ilal ka'abain wa'iyaka wa isbalul izar fa'innah minal makhilah. Tinggikan mata, tinggikan kain sarungmu sampai setengah betis, kalau tidak maka sampai mata kaki. Jangan sampai isbal. Isbal itu menutup mata kaki. Karena itu termasuk daripada makhilah. Makhilah itu sombong dalam penampilan. Tidak ada kaitannya dengan niat. Oh, saya tidak sombong kok, niat saya baik. penampilan kamu itu penampilan orang yang sombong. Dan ucapanmu itu juga ucapan kesombongan dengan kamu membantah daripada kebenaran. Karena aki berubah, torul hak, membantah kebenaran, menolak kebenaran. Itu adalah kesombongan. Kamu mengatakan tidak sombong mulutmu, tapi hakikatnya ucapanmu itu sudah menunjukkan kamu sombong. Karena di dalam syariat jelas dinyatakan, ma'asfal minal ka'bain, minal izar, fafinar. Apa saja yang dibawa mata kaki daripada kain, maka itu bagian daripada neraka. Mau bilang apa? Sehingga sudah tidak ada alasan. Jadi di sini kita bisa memberikan ya banyak faedah dari penjelasan ini. Yang paling inti, sepantasnya bagi kita sebagai thalibul ilmi untuk senantiasa tawadhu, rendah hati. Rendah hati kepada sesama. Jangan merasa tinggi hati, ya, merasa lebih dari yang lainnya. Karena itu akan membinasakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.